Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Smart Listeners, suatu hari saya menerima curhat seorang istri yang sangat kesal terhadap sikap suaminya yang tidak pernah mengungkapkan permohonan maaf. Padahal dalam perjalanan pernikahan tentu suami pun tak luput dari kesalahan. Bahkan setiap momen lebaran sang istri selalu memohon maaf penuh takzim kepada sang istri. Tetapi tidak demikian dengan suami. Di lain waktu, saya pun menerima konsultasi seorang suami yang sangat kecewa dengan sikap istrinya. Laki-laki tersebut memang telah melakukan kekerasan fisik dan psikologis kepada istrinya. Dia menyadarinya dan meminta maaf. "Maafkan saya, Dik. Saya bukan suami yang baik." Tetapi ternyata permintaan maaf singkat ini ditanggapi secara reaktif oleh sang istri dan tidak dianggap cukup untuk menebus semua kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Akhirnya, sang suami merasa sangat kecewa karena permintaan maaf yang berhasil keluar dari lisan sang suami tersebut karena dia telah berhari-hari menurunkan ego dan mengumpulkan segenap keberanian. Smart Listeners, mengapa pria sulit mengungkapkan permohonan maaf walau terbukti salah sekalipun? Sebuah penelitian yang dilakukan di University of Waterloo mengungkapkan bahwa ada begitu banyak pria yang enggan mengakui kesalahannya. Di sisi lain, ada memang beberapa orang yang memiliki batas toleransi yang lebih tinggi sehingga mereka masih bersedia untuk meminta maaf. Bagi wanita, permintaan maaf adalah bentuk untuk mengakui kesalahan. Wanita cenderung meminta maaf untuk segala hal. Mereka melakukan ini sebagai sebuah cara untuk berhubungan dengan orang lain dan menjaga kesehatan hubungan ini. Sehingga wanita berpikir, mengapa sih suami yang dicintai justru sulit melakukan hal yang sama? Nah, bagaimana dengan pria? Bukan berarti mereka tidak menyadari kesalahannya. Tetapi pria menganggap bahwa meminta maaf belum cukup untuk memperbaiki kesalahan. Mereka lebih percaya tindakan nyata daripada sekedar kata-kata. Jadi misalnya, ketika suami Anda membawakan hadiah istimewa, ini adalah tandanya kalau ia memikirkan Anda dan menawarkan permintaan maaf secara tidak langsung. Memang, kebanyakan pria mengalami kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya secara verbal dan selalu ada beban emosional yang dirasa setiap kali mencoba mengucapkan kata maaf. Satu hal yang perlu diketahui oleh istri, pria memiliki ekspektasi dan emosi yang berbeda dengan wanita. Wanita lebih merasa takut untuk menyakiti pasangannya, hingga mereka meminta maaf lebih emosional ketimbang pria yang cenderung rasional dan logis dalam menilai sebuah permintaan maaf. Saat pria melakukan kesalahan, harapannya mereka bisa memikirkan kembali apa yang sudah menjadi kesalahannya. Tetapi lagi-lagi, emosi membawa dirinya kepada logika berpikir yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan tidak mungkin salah. Lantas, kenapa harus saya meminta maaf? Nah, selain pemikiran rasionalnya yang tidak ingin terlihat salah di hadapan wanita, pria semakin sulit meminta maaf karena menganggap akan terlihat lemah dan tidak kompeten. Permintaan maaf dinilai sebagai hal yang memalukan dan membuat dirinya tidak berharga. Smart Listeners, apakah meminta maaf akan menjatuhkan harga diri Anda? Tentu saja, hasil studi yang menunjukkan kecenderungan pria lebih sulit untuk meminta maaf tidak bisa digeneralisir bagi semua kondisi pria. Karena ada nilai agama dan konstruksi budaya yang dianut dan diyakini. Namun paling tidak, hal ini dapat kita gunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan relasi antara suami dengan istri. Relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga bercorak sangat khas dan spesifik. Tidak bisa disamakan dengan relasi antara bos dengan karyawan ataupun bentuk relasi lainnya. Ikatan yang terjadi antara suami dan istri melibatkan ikatan hati, perasaan, dan pikiran. Ikatan visi, bahkan hingga fisik, spiritual, dan material, semua pun ada di dalam keluarga. Jika terlintas di dalam pikiran Anda bahwa meminta maaf akan menghancurkan harga diri di hadapan istri, benarkah meminta maaf akan merendahkan martabat dan harga diri seseorang? Permintaan maaf dalam kehidupan keluarga adalah bahasa komunikasi, bahasa cinta, bahasa perasaan kasih dan sayang. Sehingga siapa yang paling mudah meminta maaf dan memaafkan, sesungguhnya dialah yang paling mulia. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin. Bersama Rimalia Karim, CHT NNLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.